Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nasta'inu bihi wa nusalli wa nusallim ala sayyidina sayyidil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI, Bapak Ibu kaum muslimin, saudara-saudara yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari tim Safir Al-Azhar akan menyajikan beberapa untaian mutiara dari kalam Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan menjadi penyejuk bagi kedamaian hati kita dan pemberi solusi bagi segala persoalan yang mungkin bisa kita ambil dari ayat-ayat yang mulia ini. Pada saat ini kita akan mencoba menyelami surah Al-An'am ayat ke-85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Ayat ini masih terkait dengan ayat yang ke-84, yaitu tentang pengutusan Allah terhadap anbiya untuk umat manusia. Yang kita lihat bahwa Abul Anbiya atau pangkal ayah nabi-nabi ini adalah Ibrahim alaihis salam. Kemudian kepada Nabi Ibrahim dianugerahi Nabi Ishaq sebagai anak, dan juga pada sisi lain Nabi Ismail. Nah, berketurunan mereka dan dianugerahkan Allah setelah Nabi Ibrahim, maka seluruh nabi-nabi berasal dari silsilah Nabi Ibrahim atau anak cucunya. Ini merupakan kemuliaan tersendiri khusus kepada Nabi Ibrahim, dan juga kemuliaan kepada umat manusia. Kalau kepada Nabi Ibrahim diberikan ini adalah merupakan satu kebanggaan. Sebab apa? Keturunannya diangkat Allah menjadi orang-orang mulia dengan amanah sebagai nabi, sebagai pemimpin, orang-orang yang cerdas spiritualitasnya, orang-orang yang berkorban dan banyak menjadi penyelamat kehidupan dunia, termasuk juga da'i-da'i yang handal. Nah, pada ayat 85 ini disebutkan lagi siapa saja di antara mereka yang menjadi keturunan Nabi Ibrahim yang diangkat Allah menjadi rasul adalah Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, kullum minas salihin. Semuanya adalah orang-orang yang soleh. Zakaria adalah seorang nabi yang patuh dan taat kepada Allah, banyak berzikir. Dan kita bila membuka catatan Allah di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kenikmatan atau kesempatan yang baik kepada Nabi Zakaria ini untuk memelihara, untuk membesarkan Siti Maryam di bawah pengasuhannya. Maka satu hal yang sangat mulia, wakaffalaha Zakaria, kata Allah. Allah lantas memberikan sebuah anugerah kepada Zakaria untuk memberikan pengayoman dan pemeliharaan terhadap Maryam. Ya, apa hubungan antara Siti Maryam dengan Zakaria? Mereka adalah antara pakcik dengan ponaan. Jadi Zakaria ini saudaranya Imran. Imran adalah orang tua Siti Maryam. Satu hal yang sangat menarik kita lihat, kata Allah, kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke tempat peristirahatan Maryam, yaitu di mihrab atau di salah satu sudut masjid, maka Zakaria mendapati di depan Maryam ada rizqa, ada makanan yang lezat. Ya. Lantas dia bertanya, qala ya Maryam anna laki haza? Wahai Maryam, wahai ponakanku, dari mana kamu dapat makanan ini? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ini dibawa malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dimauinya tanpa disangka-sangka, tanpa dihitung-hitung, tak terhitung sama sekali. Saudara yang mulia, kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar dia diberi keturunan karena sudah masa sangat tua. Maka Allah memberikan kepadanya Yahya. Lantas Nabi Yahya adalah orang yang telah diberi nama oleh Allah sebelum dia lahir. Di dalam Al-Quran ini salah satu Nabi yang sangat terhormat yaitu Nabi Yahya. Belum lagi dia lahir sudah diberi nama. Nah, jadi kalau kita lahir ada 10 tawaran nama, tanya kepada orang-orang alim, kepada orang-orang pintar, orang pakar-pakar, maka dipilihlah salah satu di antara 10 oleh orang tua kita. Maka adalah nama Hanafi, Ustadz Perdana, nama yang lain-lain. Demikian juga Isa, luar biasa. Kalau kita melihat sosok Nabi Isa adalah sosok yang tak kalah hebatnya dalam memperjuangkan kebenaran. Walaupun pada belakangan, setelah beberapa ratus tahun risalahnya, terjadi penyelewengan-penyelewengan yang kita sebenarnya tidak menginginkan seperti itu. Tetapi tetap aja syaitan berusaha untuk menyesatkan manusia dari al-haq. Dan demikian juga Nabi Ilyas adalah orang-orang yang taat patuh kepada Allah. Kullum minas salihin. Semuanya adalah termasuk orang-orang yang saleh, yang taat dan patuh kepada Allah. Dan kita berharap kita menjadi keturunan yang saleh dari orang tua dan atuk-atuk serta nenek moyang kita, dan juga kita memberikan atau menginginkan sebuah keturunan yang soleh juga untuk kita dan anak cucu kita. Ustaz Perdana, mungkin ada yang perlu kita tambahi, silakan Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Al-Hafi. Menarik sekali kajian kita pada kesempatan hari ini, bahwa di dalam keterangan ayat 85 ini Allah Subhanahu wa taala memaparkan beberapa nama, dan itu adalah nama-nama dari para nabi, yang kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya sebagaimana tadi yang Ustaz sudah sampaikan, bahwa pemaparan ayat 85 ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya, karena di dalam keterangan ayat yang terdahulu yaitu ayat 84, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan para nabi yang Allah sifatkan dengan muhsinin. Akan tetapi di dalam 85 ini Allah mensifatkan dan memaparkan beberapa orang lagi, nama-nama para nabi yang Allah sifatkan dengan nama orang-orang saleh. Nah Ustaz, saya ingin bertanya ini Ustaz. Saya tidak akan memberikan masukan karena tadi sudah Ustaz sampaikan semua. Kira-kira apa tujuan Allah memaparkan nama-nama para nabi, yang kalau kita lihat di sini ternyata ini hampir runtut ini. Dari mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus sampai Sulaiman, yang kemudian dilanjutkan kepada Nabi Zakaria, kemudian nama anaknya Yahya, kemudian masih satu keluarga Nabi Isa, dan begitu juga Nabi Ilyas. Ini kira-kira apa tujuan Allah Subhanahu wa taala di sini Ustaz? Ya, ada sebuah keinginan yang kuat bahwa Allah ingin menjejalkan kepada kita, inilah nikmatku. Di antara nikmat yang ada, ya semisal bumi yang terbentang, kemungkinan manusia dapat mengembangkan potensi kehidupannya secara materi, terutama dengan perkembangan teknologi dan sains modern. Tetapi jangan lupa, ada nikmat yang sangat besar dan tak kalah besar, yaitu nikmat turunnya para anbiya yang mempunyai kisah, mempunyai sejarah yang sangat monumental dan penuh heroik. Mereka adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang penyabar. Mereka adalah orang-orang yang berhati mulia dan berlapang dada. Jadi dengan begitu kita mencoba untuk memahami maksud Allah ini, agar kita menjadikan mereka-mereka ini sebagai qudwah hasanah. Tidak hanya sebagai contoh. Tidak hanya sebatas kita melafalkan kalimat-kalimat ini walaupun ini adalah kalam Allah, tetapi kita coba untuk menelisik ke dalam, membuka file-file mereka, sehingga menyelami apa sebenarnya yang ada dalam kehidupan para anbiya ini dari kisah-kisah yang sahih, yang benar, sehingga kita positif akan mendapatkan rasa iman yang teguh, contoh hidup yang baik kepada kita. Contoh hidup yang mulia, supaya kita jangan bingung-bingung untuk mengambil profil yang pantas untuk kita tiru. Ustaz, betul, ya? Iya. Ada para nabi yang sudah Allah gambarkan. Sebagian mereka nabi Nuh, iya. Ya, Nabi Ibrahim, iya. Nabi Sulaiman, iya. Daud, Zakaria, Yahya, begitu. Kalau kita mau coba lihat di sini, ternyata bagi orang-orang yang belum dikaruniai anak, ya, iya. Tirulah seperti Nabi Zakaria alaihissalam, iya, yang iya. tidak pernah merasa bosan untuk berdoa kepada Allah, betul. Memohon anak, bahkan iya. sampai dia sudah beruban, sampai istrinya itu menderita apa namanya penyakit sulit untuk melahirkan, iya. tetap juga beliau berdoa untuk diberikan keturunan. Ini adalah seoptimisme. Iya. Nabi Ibrahim juga. Artinya begini juga Ustaz, apapun iya. yang kita hadapi saat sekarang ini di dalam kehidupan ini, kita bisa bercermin dari para nabi terdahulu. Kesulitan apapun, saya kira Ustaz, iya. tidak ada kesulitan yang melebihi dari kesulitan mendapatkan keturunan. Iya. Atau yang dialami oleh para nabi dan rasul. Atau dialami oleh para nabi dan rasul. Kita apa yang kita alami, kesulitan yang kita sangat sedikit sekali. Nabi Nuh sekian ratus tahun berdakwah untuk soal kehidupan lebih aman sekarang. Iya, berapa orang saja yang cuma menerima? Menerima dakwahnya sekian kita ratus. Baru satu orang aja nolak udah kebakaran jenggot kita ya. Iya, udah marah-marah kita. Iya. Demikian juga Nabi Ayub, luar biasa penyabarnya. Subhanallah. Bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa penyakit, dicoba Allah dengan penyakit yang belum kunjung sembuh. Coba contoh Nabi Ayub. Iya. Luar biasa puluhan tahun sampai orang-orang tak berani dekat dan menjauhi. yang terutama yang paling dekat dengan dia istrinya saja sudah merasa bosan boring, artinya bukan dia tidak beriman istrinya, tetapi mungkin itulah kelemahan dia sebagai manusia. Dengan penyakit yang sangat lama ini dia merasa tidak kuat untuk berhadapan dengan kenyataan, sampai akhirnya Allah memberikan sebuah nikmat kembali, dalam artian bahwa penyakitnya hilang, keluarganya kembali berkumpul bersamanya. Ini kalau kita hanya cuma sakit, menderita setahun dua tahun, ya tentunya ini adalah merupakan cobaan dari Allah. Dan sabarlah, karena Nabi juga seperti Nabi Ayub dicoba Allah dengan berbagai penyakit seperti ini. Iya, ini menarik sekali Ustaz. Semakin menarik adalah ketika saya melihat di sini Ustaz, ternyata pemaparan keturunan ya dari mulai ayat 84 sampai 85 ada satu lagi tujuan yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita. Allah ingin kita itu melihat sebagaimana keturunan para nabi dan rasul yang selalu berbuat kebaikan. Ya. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Nabi Nuh yang dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, anaknya Ismail dan Ishak dan seterusnya. Artinya ada usaha-usaha untuk menjaga keturunan itu agar tetap menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Betul. Begitu. Ya. Ini jadi satu pelajaran buat kita bahwa kita sebagai orang tua saat sekarang ini jangan hanya memikirkan materi semata, memikirkan apa yang harus dimakan oleh anak, apa yang bisa dihiasi terhadap istri-istri kita dan sebagainya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh para nabi, berusaha semaksimal mungkin agar keturunan mereka itu menjadi hamba-hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar sekali Ustaz. Bahwasanya inilah sebuah tauladan yang harus kita ambil pada saat ini, di mana sebagian besar orang tua sudah kehilangan akal untuk mengendalikan anak-anaknya. Iya. Sebagian anak-anak sudah tidak lagi mendapatkan contoh yang mulia daripada orang tuanya. Anaknya tidak terkendalikan, tidak terurus akidahnya, tak terperhatikan ibadahnya, dan juga yang kita melihat di sini betapa Islam memberikan solusi dengan mencontoh dan mentauladani kisah para nabi, kedekatan mereka dengan Allah, dan mereka berpikir tentang zuriyah, keturunan-keturunan, generasi-generasi. Ini tentu merupakan sebuah pemikiran yang sangat harus kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama Ustaz ya, ketika kita beramai-ramai memperingati Hari Kebangkitan Nasional, yang di sini kita melihat bahwasanya alangkah generasi kita ini sudah sangat membahayakan. Nah, jadi oleh sebab itu mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita mengajak di sini untuk bertakwa kepada Allah, berdoa dan berusaha untuk menciptakan, membesarkan generasi dalam bingkai Islam, kesalehan, kepribadian dan takwa kepada Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.